Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sebelum lanjut ke faedah yang disebutkan, kita ingin mengerjakan yang kemarin itulah, yang sudah pernah kita hitung tapi kita belum gabungkan ini, belum cari jamiahnya. Falau halaka an zaujah wa jaddah wa am wa ibni mafqud. Nah, atau ini nanti di akhir. Ini diakhirkan aja. Berarti kita lanjut dulu ini biar apa, tanpa paham dulu dengan contoh dari Syekh. Faedah ya. Kita lanjut ke faedah. Nah, qala al-fardiyun di sini. Antum masih mencatat? Iya. Hah? Baik. Siapa? Bismillah. Qala fadilatul Syekh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Faedatun. Qala al-fardiyun rahimahumullah. Qad la yakunu للمفقود حق في الموقوف مثل أن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث قد يكون له حق في بعضه مثل أن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود وفي كلتا الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا طليحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسموه. Nah, jadi Syekh di sini menjelaskan faedah ini. Al-Fardiyun ahli faraid rahimahullah mengatakan, ya, boleh jadi al-mafqud itu tidak punya hak. Ya. Qad la yakunu lil-mafqudi haq kun fil mawquf. Boleh jadi al-mafqud itu tidak punya hak pada al-mawquf, yaitu pada harta yang disimpankan. Contoh, mithlu ayyakuna mimman yahjubu ghayrahu wa la yarith. Misalkan dia termasuk dari kalangan faedah, ihsan, faedah. Kita mau amal masail mafqud. Naam, contoh an yakuna mimman yahjubu ghayrahu wa la yarithu. Dia termasuk orang yang tidak menghajab selainnya, dia tidak menghajab ahli waris lain, tapi dia juga tidak mewarisi. Berarti kan tidak punya hak, ya. Naam. Dia tidak mewarisi tapi dia itu menghajab, keberadaannya menghajab yang lain. Waqad yakunu lahu haqqun fi ba'dihi. Boleh jadi dia memiliki hak pada sebagiannya. Contoh, ayakun al-mawqufu aktsara min nasibil mafqud. Yang harta yang disimpan, ya, nilainya lebih besar dari bagian orang yang hilang itu. Ya. Harta yang disimpankan lebih besar daripada bagian orang yang hilang, artinya ada kelebihan itu. Artinya seandainya disimpankan dia hidup, ketika dia datang diberikan ada sih sisa gitulah. Naam. Wa fi kilal halain, pada kedua keadaan ini, yajuzu lil waratsah, boleh bagi ahli waris an yastalihu ala ma la haqqa lil mafqudi fihi wa yaktasimu. Naam. Tayyib. Mereka boleh membuat kesepakatan. Boleh membuat kesepakatan di antara mereka. Ya, yastalihu di sini maksudnya apa? Membuat kesepakatan bersama atas harta yang tidak ada hak sedikit pun di situ lil mafqudi fi, bagi yang hilang itu. ya. Boleh apa kesepakatannya mereka misalkan dibagi di antara mereka dan nanti akan semakin jelas dengan contoh. Wa yaktasimu ini dan mereka membaginya. Mereka membaginya. Karena yang mereka buat kesepakatan itu kemudian dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan itu kan tidak ada haknya al-mafkut. Kalaupun datang al-mafkut memang tidak ada haknya di situ. Ya kan? Ah gitu. Contoh misalul awal. Misalul awwali an tahlika mar'atun an zawjin wa ukhtin syaqiqatin wa ukhtin li abin wa akhin li abin mafqudin. Imsah sabur. Contoh pertama, imra'ah meninggalkan zawj ukht syaqiqah ukht li'ab wa akh li'ab mafqud. Kodenya zauj apa? Jim. Zauj apa lagi? Syaqiqah. Li'ab. Sama? Mafqud kita tulis M saja ya. Nah, berarti kita bikin dua masalah, yaitu masalah hayatihi, wa masalah mautihi. Ya, kita lihat di sini, misalkan ini masalah hayatihi di sini. Ini hayatihi, di sini nanti mautihi di sini nanti. Nah, baca dulu masalah hayatihi. Fa masalatu hayatihi minatnaini. Lizawjin nisfu wahidun walil ukhti syakikati nisfu wahidun wala syai'a lil ukhti li'abin li'annaha asobatun bi'akhiha wa qadistagrokotil furudut tarikata. Masa'at hayatnya senain, kenapa bisa? Ini berarti dianggap hidup ya. Kita lihat berarti zawj berapa ini? Tidak ada ibn ya. Berarti berapa? Full ya. Utuh. Nisf. Tidak ada yang tidak ada hajib nuksan. Naam. Ushaqiqah nisf. Usliab ditaksib oleh akhliab. Kan ditakdirkan dia kita diandaikan dia hidup, berarti ditaksib. Berarti alba lahumal baqi kan begitu ya. Berarti masalah berapa? Itsnan. Ya. Naam. Agak ke bawah aja ini. Ya ke bawah. Itsnan. Lizauj kam? Wahid. Ushaqiqah? Wahid. Kamil baqi? Kata Syekh Famasatu hayati min athnain lizad nisf wahid al ukht shaqiqa nisf wahid wa la sya'a lil ukht li abli anna asaba bi akhiha wa qad istaghraq dil furud at tarikah, yakni furud sudah dihabiskan, tarikah sudah dihabiskan oleh ashabul furud, jadi tidak ada al baqi. Tayyib, sekarang masalah mauti. Sebelum kita baca, kita langsung kerja sendiri. Naam. Sama, yakni zauj nisf. Ya. Ushaqiqah berapa? Nisf. Kemudian ukht li'ab sudah tidak ada asobahnya, berarti sudus takmirat thulutsain. Berarti masalahnya berapa? Setengah seperenam sudus sita lizawj sita nis min sita salah ushaqiqa nis min sita ثلاثة. Ah, طيب لأخت لأب سدس من ستة واحد. Ini mafkut sudah enggak ada. Ini terjadi apa namanya? Kita hitung. Intinya setiap kali kita habis membagikan jatah siham, kita hitung siham itu. Karena terkadang terjadi rot, terkadang aul. Kita hitung sekarang. Jatah zauj 3, jatah syaqiqah 3, ukhth li'ab 1. Totalnya berapa? 7. Berarti terjadi apa namanya? Aul. Terjadi penambahan masalah menjadi 7. Ya, berarti terjadi aur. Salasah, salasah, wahid. Ah. Coba baca Iqra' ma taqala Syekh. Wa mas'alatu mautihi min sittatin. Lizzawjin nisfu thalathatun, walis syaqiqatin nisfu thalathatun, walil ukhti li'abin as-sudusu takmilata thuluthaini wahidun wa ta'ulu lisab'atin. Berarti kita sudah benar. Nah, sekarang kita akan mengambil jami'ahnya. Nah, kita ingin mencari jami'ah. Jadi yang kita lihat sekarang aulnya ya. Ini saja yang dikotain. Sama ini. Masalah hayat, masalahnya 2. Masalah maut, 7. Ini kita mencari jami'ahnya. Jadi jami'ahnya juga 2 kan? Jami'ahnya yang hayatihi di sini. Di sini mautihi. Nah. Bagaimana cara mencari An-Nisab Al-Arba'ah apa ini? 2 dengan 7 perbandingannya apa? Inkisam atau mudakhala tawafuk atau tabayun? Tabayun. Berarti dikalikan satu dengan yang lainnya untuk bisa menggabungkan semuanya. Berarti jami'ahnya 14. Ya kan? Nah. Lihat. 14. 14. Sudah? Nah. Sekarang baca dulu. Wa idha nadarta bainal mas'alataini wajadtahuma mutabayyanataini. Mutabayyinataini fadrib ihdahuma fil ukhra. Naam, tablughu. Tablughu 14. Wa hiya al jami'atu. Faqsimha ala mas'alatil hayati 2 yakun juz'u sahmiha 7. Faida. Al-jami' 14 tadi faqsimha ala mas'alatil hayati 2 yakun juz'u sahmiha 7. Jadi kita ingin mencari juz sahamnya mas'alatil hayah 14 dibagi 2 berapa? 7. Nah, 14 bagi 2 7. Berarti juz sahamnya di sini tuh 7. Ana tulis di sini 7 ya, samping. Ini juz sahamnya. Kalau sudah tahu ini masalah hayat ditiadakan ini. Biasanya nulisnya itu di sini, di atasnya ini. Sab'ah. Di atas kotak. Terus kita ketemu sab'ah. Kemudian wa idza qasamtaha ala mas'alatil mauti 7 sara juz'u sahmiha 7 sara juz'u sahmiha 2. Wa idza qasamtaha, jika Anda membagi al-jami' 14 itu ala mas'alatil maut, atas masalah maut, yaitu 7, sara juz'u sahmiha 2. Hasil juz sahamnya berapa? 2. Lihat. Mas'alatul maut kan ini ya? Mas'alatul maut ini. Yang ini 7 ini. Nah, 14 bagi 7 berapa? 2. Kita letakkan di atasnya. Jelas? Ya? Jelas? Nah. Sebelum lanjut, berarti kan tinggal kita kalikan. Nih, lihat. 7 kali 2, 14. Ya? Jelas ya? 7 kali 1 untuk zauj di masyarakatul hayat. 7 kali 1 berapa? 7. Untuk ukht li syaqiqah 1, 7 kali 1? 7. Pembesaran angka ini. Nah, kemudian 7 kali 0 kali 0, 0, kosong ya. Untuk ukht li ab ini kosong, tidak ada kan? Selesai. Sekarang masalahul maut. Juz sahamnya berapa tadi? 2. Masalahnya tuh 7. Coba diuji. 2 kali 7? 14. Kan ketemu. Untuk zauj di masalahul maut berapa? 2 kali 3? 6. Untuk ukht syaqiqah 2 kali 3? 6. Untuk ukht li ab 1, 2 kali 1? 2. Untuk akhli apa? Akhli ab tidak ada. Karena dianggap mati. Nah, sekarang kita bandingkan antara dua ini. Nah. Tidak ada yang keliru perkalian? Kita hitung 7 tambah 7 14. 6 tambah 6 12 tambah 2 14. Pas. Apa kata Syekh? Wal adarru fi haqqi az-zawji wal ukhti as-syaqiqati mas'alatul mauti. Apa maksudnya ini? Al-adar yakni yang paling sedikit, paling kecil jatah warisannya pada hak az-zawj dan al-ukht syaqiqah adalah mas'alatul maut. Coba lihat. Di masalah haya az-zawj dapat 7. Ukht syaqiqah dapat 7, di masalah maut dapat 6. Berarti lebih kecil di masalahul maut. Nah, terus. Fa yu'tiyani. Artinya ini yang kita pakai. Berarti pembagian sekarang ini. Karena ini yang paling kecil. Ya. Nah, ya ini dianggap mati. Fa yu'tiyani. Fa yu'tiyani nasibahuma minha madruban fi juz'i sahmiha. Fayakunu likulli wahidin sittatun. Makanya duanya diberikan bagiannya darinya. Madruban fi juz'i sahmiha dikalikan pada juz sahamnya. Ya. Fayakun likulli wahidin sittatun. Sudah benar? Tuh, sittatun. Tuh. Wayabqa minal jami'ati tsnani. Wala haqqo lil mafqudi fihima. Wa yabqa min al jami athnan. Athnan yang dimaksud ini. Wa yabqa min al jami athnan. Wala haqqo lil mafqudi fihima. Dan tidak ada hak bagi ahli ab yang hilang, yang hilang itu, yang dianggap mati itu pada dua ini. Ya, karena kenapa? Karena ini kalau dia dianggap mati, dia tidak dapat bagian yang hilang ini, yang ini, yang ini, al-mafqud ini. Ini kan masalahul maut toh? Dia tidak dapat apa-apa kan? Ini jatahnya dua ini siapa? Jatahnya siapa? Kalau pada masalah maut jatahnya li'ab. Di masalahul hayah seandainya dia kembali dan hidup, dia memang tidak dapat warisan. Di masalahul hayati juga kosong dia. Kita kan anggap dia mati nih sekarang. Iya, karena al-adhar untuk ini zauj dan syaqiqah ini. Dan tidak ada jatahnya di sini kan dia dianggap mati dan ada dua untuk li'ab. Tidak ada jatah. Seandainya dia pulang dan hidup, yakni hidup dan pulang, dia juga tidak dapat dari dua itu karena memang di masalahul hayati justru di duanya tidak ada. Paham tu? Itu maksudnya Syekh. Bal huma Iqra. Bal huma imma lil ukhti li abin in tabayyana mautuhu qabla mautil muwarrithi. Bahkan justru dua itu, angka dua itu, imma, ya, ya, entah itu untuk ukht li'ab, in tabayyana mautuhu, jika jelas kematian akh li'ab itu yang mafkud, qabla mautil muwarrith, sebelum kematian al-muwarrith. Artinya, seandainya memang ini benar, dia mati sebelum al-muwarrith. Artinya, masalah ini yang jadi, ya, masalah mautihi. Maka, dia tidak punya hak di sini, dan dua ini haknya siapa? Ukht li'ab. Ya kan? Nah. Wa imma. Wa illa rudda ala zawji wa syaqiqati. Dan jika tidak demikian hakikatnya, artinya apa? Andaikan ternyata dia masih hidup. Ketika muwarithnya meninggal, dia masih hidup. Berarti dia ahli waris. Berarti masalatul hayat ini yang kita lihat. Di masalatul hayat, dia juga tidak dapat. Dan ukht li'ab juga tidak dapat. Berarti dua ini bukan untuk ahli ab yang mafkud itu. Misalnya dia datang. Bukan juga untuk ukht li'ab. Dikembalikan ke siapa? Di sini tadi baru dapat 6. Berarti dua ini diberikan ke zauj 1, karena jatahnya 7, dan tambah 1, 7. Satunya lagi diberikan ke ukht syaqi, syaqiqah 6 tambah 1 itu 7. Jadi kalau seandainya pulang ini, ya sudah, dua ini kasihkan ke sini untuk melengkapi bagiannya, 7-7. Andaikan benar mati, dua ini untuk ukht li'ab. Naam. Nah sekarang masalahnya apa? Falhaqqu liha'ula'i thalathati. Maka hak itu dimiliki oleh mereka bertiga, yaitu siapa? Az-zawji. Az-zawji. Az-zawji wasyaqiqati wal ukhti li'abin. Yaitu maksudnya Syekh, andaikan dia hidup kembali, berarti dua itu haknya zauj dan ukht syaqiqah. Andaikan memang benar mati, dua itu haknya ukht li'ab. Nah, permasalahannya sekarang, hakikatnya kan belum terungkap. Nah, ini baru pengandaian. Masalah hayat, masalah maut. Sementara yang kita ambil masalahul maut. Ya, kalau kita katakan dua ini, ya, kita mau bagi aja sekarang. Dua ini kalau kita anggap mati memang haknya ukht li'ab, tapi kalau ternyata hidup, dua ini ada haknya zauj dan syaqiqah satu jadi justru tidak ada haknya. Ya kan? Maka di sinilah faedah tadi, falahum ikra falahum ayastalihu alaihima. Mereka bisa bermusyawarah untuk membuat kesepakatan atas dua itu. Bagaimana membaginya di antara kita? Sudah, bicarakan aja. Nah, bagaimana? Antum maunya apa? Antum misalnya sebagai zauj, antum maunya apa? Anak maunya begini, begini, gitulah dibicarakan. Akhirnya sepakat nanti seperti itu, dibagi saja, dibagi dan pembagiannya begini. Itu kan haknya sudah mereka. Jadi misalkan bertiga dibagi dua itu dibagi berapa misalkan, nah, gitu atau bagaimana, ya tergantung kesepakatan begitu. Nah, nanti ada penjelasan. Ini kan masih ada contoh yang misal utsani nanti kita kerjakan di berikutnya. Nah, ini kan di tatimah itu dijelaskan. Nah, seandainya di bagian akhir itu dijelaskan oleh Ibnu Fahim, seandainya hasil kesepakatan mereka itu sudah dikerjakan, dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, kemudian ternyata ya setelah itu ada kejelasan tentang mafkud tersebut dan ternyata ternyata kenyataannya beda dengan hasil kesepakatan mereka gitulah. Nah, maka itu tidak dibatalkan gitu. Itu tidak dibatalkan. Nanti kita akan baca itu. Faham makna ini, lihat dari faedah. yajuzu lil waratha an yastalihu ala ma la haqqa lil mafhudi fi wa yaqtasimu. Ya, bisa dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Karena itu hak mereka bertiga bisa diaturlah. Gimana? Kemudian nanti jika terungkap hakikat al-mafqud itu sudah tidak membatalkan kesepakatan yang sudah ada. Wadih. Nah, ini dia dulu ini. Fadlu antum catat. Antum. Contoh yang kedua insyaallah pertemuan berikutnya satu kali pertemuan antum timma. Bisa. Terserah. Kan istilah huwa waktasamu. Nah. Kan itu kan maksudnya sebenarnya apa antum tanyakan tadi di dua ini kasihkan saja li'ab ya kan? Ya. Kan di pembicaraannya sudahlah. Andaikan, ya misalnya, andaikan kita anggap saja dia mati, jadi untuk kamu aja. Andaikan nanti dia datang, kan itu hak saya. Ini, Zawj mengatakan hak saya, ini juga mengatakan hak saya satu di situ kan. Tapi saya hak saya sudah saya berikan saja untuk kamu. Gitu. Kan begitu maksudnya. Seandainya memang dia nanti hidup dan datang, dan ternyata dua itu adalah hak kami ini satu-satu, tapi kami berikan untuk kamu saja. Nah, gitu. Begitu maksudnya, karena itu haknya dia mau memberikannya kan boleh. Setelah diakui bahwa sebenarnya dia punya hak di situ, tapi dalam pembahasan bercanda disepakati ya sudahlah. Kalau memang andainya nanti begini saya berikan ke kamu. Nah. Jadi ketika benar-benar datang, hidup, ya sudah, dia tidak boleh mengatakan, waduh, tidak jadi deh. Yang dulu itu tidak jadi, saya mau tidak bisa, karena sudah kesepakatan. Nah. Wadih? Wadih. Nakdafi. Jazakumullah khairan.